Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid ababan. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Al-Haditsul Isrun wal Mi'atan. Hadis yang ke-220. Wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia Ubadah Ibnu Shamit, semoga Allah taala meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Muttafaqun alaih. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca ummul Qur'an, yakni suratul Fatihah. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Darqutni. Dan di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang tidak dibacakan di dalamnya suratul Fatihah. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dan dalam riwayat yang lain milik Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibn Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian. Qulna, nah, kami menjawab, memang benar. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Maka Rasulullah bersabda, jangan kalian lakukan kecuali membaca suratul Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Sungguh tidak sah salat bagi orang yang tidak baca suratul Fatihah. Nah. Al hadis sahih. Muttafaqun alaih. Amma riwayatu Ibn Hibban wa Darqutni faqad akhrajahuma Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa shahhahaha Ibnu Al-Qattan. Adapun riwayat Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni, maka sungguh dua riwayat itu telah dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dan disahihkan oleh Ibnu Al-Qattan. Wa amma riwayatu Ahmad faqala al-Hafidh rawahu Ahmad wal Bukhari fi juz'il qira'ah. Wasohahahu. Adapun riwayat Imam Ahmad, maka berkata Al-Hafidh, Imam Ahmad meriwayatkannya. Demikian pula Al-Imamul Bukhari dalam Juz'ul Qira'ah, dan beliau mensahihkannya. Taib Barakafik Ubadah Ibnu Shamit Ibnu Qais Al-Khazraji. Ubadah Ibnu Shamit Ibnu Qais Al-Khazraji Al-Ansari As-Salimi kana min nuqaba'i al-ansari kana min nuqaba'i al-ansari wa shahida al-aqabata al-ula wa thaniyah wa thalithah wa syahida al-aqabata al-ula wa thaniya wa thalitha wa syahida badran wa syahida badran wal masyahida kullaha wajjahahu Umar wajjahahu Umar ila Syam qadhiyan wa mu'alliman qadhiyan wa mu'alliman fa aqama bi Himsa ثم انتقل الى فلسطين ثم انتقل الى فلسطين ومات بها في الرملة ومات بها في الرملة وقيل بإيريا وقيل di Iria sanata arba'atin wa thalathin wa huwa ibnu isnaini wa sab'ina sanatan. Ubadah Ibnu Shamit Ibnu Qais Al-Khazraji Al-Ansari As-Salimi termasuk pemuka sahabat Ansar. Beliau ikut Baiatul Aqabah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. juga ikut perang Badar dan semua peperangan-peperangan sesudahnya. Sahabat Umar kemudian mengirim beliau ke Syam sebagai hakim dan sebagai pengajar. Kemudian Ubadah tinggal di daerah Khims. Kemudian pindah ke Palestina dan mati di Palestina di daerah Ramlah. Ada yang mengatakan di daerah Idia pada tahun 34 Hijriah pada usia 72 tahun. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala meridhoi. Ummul Quran wa suratul Fatihah. Wa suratul Fatihah. Fatihatul Kitab. Ay suratul Fatihah aidan. Jadi Ummul Quran itu nama lain dari suratul Fatihah. Fatihatul Kitab juga nama lain dari suratul Fatihah. Fihi fawaid. Dalam hadis yang kita baca ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula. Ajma'a al-a'immatul arba'atu wa atba'uhum ala wujubi qira'atil Fatihah. Ajma'a al-a'immatul arba'ah wa atba'uhum ala wujubi qira'atil Fatihah lil imami wal munfarid wa anna sholata la tasihu biduniha. Ada ada al-hanafiyyati fi ijza'i sholati fi ijza'i as-sholati. Imam empat dan para pengikutnya sepakat bahwa wajib untuk membaca suratul Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Dan sholat tidak sah tanpa membaca suratul Fatihah. Selain pengikut madhab Hanafi yang mengatakan sholatnya sah. Jadi ketahuilah, ketika sholat, imam dan yang sholat sendirian itu wajib untuk membaca apa ini? Suratul Fatihah. Ini merupakan ijma' imam empat. Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Adapun bagi yang tidak membaca suratul Fatihah, yakni imam atau orang yang sholat sendirian yang tidak membaca suratul Fatihah, apakah sholatnya sah atau tidak? Ini diperselisihkan. Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad mengatakan tidak sah. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya menyatakan tetap sah. Jadi wajib tapi tidak menyebabkan sholatnya batal jika ditinggalkan. sepakat semua wajib. Bedanya apakah menentukan sah tidaknya sholat. Imam 3 menyatakan menentukan sah tidaknya sholat. Adapun Abu Hanifah dan pengikutnya menyatakan apa ini? Tetap sah. Walaupun tidak membaca Al-Fatihah bagi imam dan yang sholat sendirian. Tapi berdosa dan meninggalkan kewajiban. Hanya sholatnya apa ini? Sah. Warajih ada musihatiha. Yang rajih tidak sah. Di hadal hadis berdasarkan hadis yang kita baca ini, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak sah bagi orang yang tidak membaca ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Ikhtalaf al-ulama fi wujubi qira'atil Fatihati 'ala al-ma'mumi. Ikhtalaf al-ulama fi wujubi qira'atil Fatihati 'ala al-ma'mum. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah. Fadahaba Al-Imam Asy-Syafi'i wa ahlul hadis ila annaha ila annaha tajibu alal ma'mumi fis sholati asyriyati wal jahriyati ma'al imkan. Al-Imam Asy-Syafi'i dan ahlul hadis berpendapat bahwa makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah yang imamnya bacaannya pelan, yakni dalam sholat apa itu, zuhur, asar, atau dalam sholat jahriyah itu yang imam bacaannya keras, subuh, maghrib, isya, makmum tetap wajib baca suratul Fatihah. Ma'al imkani, jika memungkinkan. Jika apa ini? Memungkinkan. Kata-kata apa ini? Jika memungkinkan. Bagaimana kalau tidak memungkinkan? Barakafikum, ya gak wajib. Tanbih. Iza atrakal imama rauqian fayukabbir wa yarqa'u ma'al imam wa yakun mudrikan dirakati wa yakun mudrikan dirakati fatusqatu anhu al-fatihatu hina idzin fatusqatu anhu al-fatihatu hina idzin. Wakadha law adraka al-imama lam yatamakkan min ikmalil fatihati fa innahu yarqa'u wa tusqatu anhu fi hadhihi al-hali wa yadullu lidhalika hadithu Abi Bakrata fis sahihain Wa yadullu lidzalika haditsu Abi Bakrah fi sahihain. Catatan penting, tanbih. Jika ada makmum menjumpai imam dalam kondisi rukuk, maka makmum tersebut takbir kemudian rukuk bersama imam, dan dia dianggap dapat satu rakaat, dan saat itu gugur kewajiban al-fatihahnya. Demikian pula kalau makmum menjumpai imam kemudian dia tidak bisa membaca al-fatihah dengan lengkap, baru dapat separuh al-fatihah, imamnya sudah rukuk, maka makmumnya ikut rukuk, dan dalam kondisi semacam itu gugur kewajibannya meneruskan al-fatihahnya. Ini masih mengikuti pendapat yang pertama, ya, wajib bagi makmum untuk membaca suratul fatihah baik dalam sholat sirriyah maupun dalam sholat jahriyah jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan dalam dua kasus tadi, maka gugur apa ini? Kewajibannya. Ini semua berdasarkan hadis Abu Bakar dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Wadahaba al-imam Malik, wadahaba al-imam Malik ila wujubi kiraatil fatihati fisiriyah wa adami masru'iyatiha fil jahriyah. Zahabah al-imam Malik ila wujubi kiraatil fatihati fisiriyati wa adami masru'iyatiha fil jahriyati. Wabihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa katsirun min ulama'i da'wah minhum Asy-Syaikh Abdullah Ibn Muhammad Asy-Syaikh Abdullah Ibn Muhammad والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمهم الله تعالى ودليلهم قول نبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا رواه مسلم وغيره. Adapun dalil mereka ialah sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, jika imam membaca maka diamlah. Jadi Imam Malik berpendapat makmum wajib membaca al-fatihah dalam sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, dan tidak disyariatkan dalam sholat jahriyah tidak baca al-fatihah dalam sholat subuh, magharib atau isya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama dakwah salafiyah seperti Syekh Abdullah Ibnu Muhammad, Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Al-Sa'di rahimahumullah taala. Dalil mereka ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza qara'a fa ansitu. Kalau imamnya baca maka diamlah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu. Ini permasalahan Al-Fatihah, ya. Demikian. Itu apa pendapat ini yang kuat. Adapun yang lainnya kuat-kuat. Al-Faidah itu As-Salisah Wujubu Kiraatil Fatihati Fi kulli ra'atin Fi sahih Min akwalil ulama' li hadithil musyi'i fi sholatih qala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma al dhalika fi sholatika kulliha rawahu al-bukhari wa muslim. Jadi menurut pendapat yang sahih dari pendapat para ulama, kewajiban membaca suratul Fatihah itu setiap rakaat, bukan cuma rakaat yang pertama saja, ya. Nah, ini berdasarkan hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Nabi SAW bersabda, kemudian lakukan yang demikian itu di semua sholat. Berarti apa yang disebutkan tadi berlaku semua rakaat dalam sholat. Baik. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang hadis yang ke-220. Adapun hadis yang ke-221 insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yassallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.